والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله، إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. Kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan menuju lurusnya akidah seorang muslim. Ini belajar akidah sebagaimana yang dibimbingkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemarin kita sedang dalam pembahasan Tauhidur Rububiyah dari rangkaian pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang mengenal Allah itu dia mengenal Allah sampai beribadah kepada Allah secara totalitas. Itu adalah hasil dari beriman kepada Allah Ta'ala atau tuntutan beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia mengenal Allah dengan benar, kemudian mewujudkan penghambaan atau ubudiyah kepada Allah dengan benar pula, yang kalau diringkas adalah hamba yang kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian telah kita sampaikan apa itu makna tauhid rububiyah, yaitu al-iqrar bi anna Allah wahdahu huwal khaliq lil alam al-mudabbir al-mu'i al-mumit. Itu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengatur segala-galanya, menghidupkan, mematikan. Wa warrasak dzul quwwatil matin. Allah adalah sang pemberi rezeki, lagi pemilik kekuatan yang kokoh. Yang kalau diringkas juga dengan ungkapan ini, tauhidullah bi af'ali atau ifradullah bi af'ali. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan mengenal rububiyah Allah ini sangat atau menjadi dasar terwujudnya kebahagiaan seorang hamba. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin, beriman kepada takdir itu bagian dari beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Dan beriman kepada takdir itu membuat orang tenang hidupnya. Dia tidak akan ujub ketika dia berhasil dan tidak akan itu kuncang ketika dia gagal. Karena dia memiliki Allah yang telah mentakdirkan segala-galanya. Adapun dia, ranahnya adalah ranah usaha, ikhtiar. Demikian pula keimanan kepada rububiyah Allah Ta'ala itu sangat berkaitan dengan kesempurnaan dia dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling mengenal Allah, yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala, seperti yang telah kita sering sampaikan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, akmaluna seupudiatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah itu al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang menghamba kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah tunjukkan kepada para hambanya. Kemudian kita telah juga bacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat rububiyah Allah Ta'ala. Lalu kita sampai pada perkataan beliau, wahada fil Qur'an kathirun. Ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak sekali. Yadhkurullahu anil musyrikina annahum ya'tarifuna lillah birububiyah wal infirati bil khalqi warizqi wal ihya wal imatah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal dan kawan-kawan, bahwa mereka itu masyarakat yang ya'tarifuna lillah birububiyah wal infiradi bil khalqi warizqi wal ihya wal imatah. Masyarakat jahiliyah musyrikin di zaman Nabi itu mereka mengenal Allah, mengenal rububiyah Allah dan meyakininya. Mereka mengetahui Allah adalah sendiri dalam hal penciptaan, rezeki, menghidupkan, mematikan. Seperti ayat-ayat yang telah sebagian kita lewati. Ketika mereka ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur urusan alam semesta, jawabannya adalah Allah. Mereka tahu dan mereka meyakini itu. Walam yungkir tauhid ar-rububiyah wa yajhadu ar-rabb illa syawadun minal majmu'ah al-basyariyah. Dan tidaklah mengingkari rububiyah Allah Ta'ala, tidaklah menentang atau mengingkari Rabb kecuali sekelompok kecil atau segelintir dari kelompok manusia. Ya, contohnya adalah Fir'aun yang mengeklaim bahwa dirinya adalah Rabb, ana rabbukumul a'la, dan menafikan atau meniadakan Allah Ta'ala. Seakan-akan dia tidak meyakini adanya Allah Ta'ala. Bahkan dia mendakwakan dirinya adalah Rabb sekaligus ilah. Ini hanya sebagian sangat kecil. Bagian besar manusia secara umum adalah mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Iblis saja mengakui. Abu Jahal, Abu Lahab mengakui. Dan manusia secara umum demikian, yang menampakkan penentangan kepada rububiyah Allah Ta'ala itu sangat sedikit, sangat kecil, hanya gelintiran orang, semisal Fir'aun. Tadaharu bi'inkari Rabb ma'atirafihim bihi fi batini anfusihim wa qararati qulubihim. Mereka ini menampakkan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan dia mengenal secara batin dalam diri mereka, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka menetapkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan teman-temannya menampakkan juhud, menampakkan sikap penentangan. Padahal kata Allah, hati kecilnya, hati yang paling dalamnya itu mengakui, meyakini. Wastaiqanatha anfusuhum. Kemudian wa inkaruhum lahu innama huwa min babil muqabarah. Pengingkaran mereka itu hanya muncul dengan sebab kesombongannya. Bukan asli tidak meyakini. Hati kecilnya meyakini. Tetapi dia menampakkan kesombongan dan keangkuhan sehingga seakan-akan dia mengingkari adanya Allah Ta'ala. Kama dzakarallahu an Fir'aun. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah sesembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku, selain diriku. Waqad khatabahu Musa alaihissalam biqauli. Ketika Fir'aun menegaskan ana rabbukum la'la ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, maka kata Musa, laqad alimta ma ansala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, benar-benar kamu itu sesungguhnya tahu apa yang Allah turunkan, tidaklah ini yang menurunkan apa yang Anda lihat. Allah pernah menimpakan musibah-musibah di zaman ini Fir'aun, di mana-mana darah sampai jijik, sehingga mereka minta supaya Musa berdoa kepada Allah agar menghilangkan darah tersebut. Di mana-mana kata buka sembarang kalir, kodok sama gila nih. Mereka minta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan musibah ini. 9 macam jenis mukjizat atau ayat-ayat yang Allah tunjukkan. Dan mereka tahu itu yang menurunkan Allah Ta'ala. Tapi selesai urusan, mereka kembali sombong lagi, angkuh lagi, menentang lagi. Sehingga mereka ini, kata Musa, sesungguhnya kalian tahu, semua ini yang menurunkan adalah Allah Rabbus Samawati wal Ardi Basair. Dengan penglihatan yang sangat nyata, dengan tanda bukti yang sangat nyata, mereka itu sungguhnya tahu persis bahwa ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang ini melakukannya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwan. Mereka Fir'aun dan kawan-kawannya itu menentang apa yang disampaikan Musa untuk diajak beribadah, menyembah Allah Ta'ala, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka menampakkan penentangan, tapi wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwan, batinnya mengakui, meyakini apa yang mereka tentang tersebut. Kenapa menampakkan penentangan? Dzulman, karena zalim, wa uluwan, karena sombong, angkuh, merasa hebat, tinggi. Wa hum lam yastanitu fi juhudihim ila hujjatin. Mereka itu enggak punya sandaran apapun, alasan untuk mengingkari Allah itu enggak ada. Dalil apapun enggak ada. Dalil itu ada dalil fitrah, dalil akal, dalil ayat, dalil hissi, dalil fitrah, akal, ayat-ayat, Ayat itu ada ayat Quran, ada ayat wahyu, ada ayat bentangan alam semesta, dalil qisi, dalil kenyataan. Itu enggak ada satupun dalil yang bisa membela mereka, membenarkan yakni penentangan mereka terhadap Allah Ta'ala. Karena dalil tentang keberadaan Allah itu semua dalil menunjukkan. Ya fitrah, ya akal, ya ayat, ya waqi, kenyataan. Kemudian wa innama dzalika mukabara minhum, itu semata-mata karena sombong saja. Aslinya enggak punya dalil apapun yang bisa membenarkan keyakinan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Mereka mengatakan tidak lain kehidupan kita ini ya kehidupan di dunia sekarang ini. Ini kaum tahriyun. Ya, urip itu ya sekarang hanya di dunia sekarang ini, mati-mati. Enggak ada kehidupan lain. Kalau kehidupan itu hanya di dunia sekarang ini, menunjukkan kehidupan itu enggak adil sama sekali. Kenapa enggak adil sama sekali? Ya, banyak orang yang jelek, jahat, rusak. Tapi mereka uripnya kepenak. Penak. Orang kerja, tapi duitnya akeh. Sebab tinggal ngerahkan anak buah, terus malaki orang. Sehingga meres orang, malak orang. Kemudian ada yang zalim, pengis, tukang, yaitu neken orang. Dia hanya lorot terakhir setruk, setruk sebentar mati. Belum mendapatkan imbalan yang setimpal. Banyak orang yang soleh, orangnya baik, jujur, bagus, sabar, amanah, ahli ibadah, dia melarat, belum mendapatkan kesenangan yang maksimal sesuai dengan perbuatannya. Kalau dunia gini gambarannya ya enggak adil. Enggak adil. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan akhirat Yaumul Hisab, nanti akan ada hari rekapan, tidak ada amal yang tidak terekap, dan Allah akan mengadakan pembalasan, maka itu baru ada keadilan. Sehingga orang semuanya merasakan tenang dan ayem dan tentrem. Ora saiki yo sesuk, masih ada hari Allah akan menegakkan hisab. Sehingga orang merasakan harapan keadilan yang akan tegak. Ya, di dunia ini orang pencruwet. Kalau bicara tentang pengadilan selalu enggak pernah sepi kesimpulan dari zaman negara ngadeg sampai negara sekarang selalu orang komentar hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah istilah yang dari zaman negara mulai ngadek sampai sekarang. Yang menunjukkan fenomena ketidakadilan itu sangat banyak sekali. Kok nyolong cuti dihukum pamannya 5 tahun, 3 tahun. Sing maling triliunan pamannya hanya berapa lama. Pokoknya orang merasakan enggak ada keadilan. Susah untuk dia mencari keadilan. Nah, ini adalah fenomena yang demikian ini, ketika seorang muslim meyakini tentang kampung akhirat, ya baru akan ada keadilan yang hakiki. sehingga semuanya akan terrekap, akan terhitung, dan tidak ada yang terlewatkan dari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Kaum Dahriyun, mereka yaitu keyakinan mereka urip ya sekarang ini aja, nggak ada lainnya. Namu tuwanahnya, di dunia inilah kita hidup dan kita mati kita hidup. Hidup mati ya sudah sekarang ini nggak ada lain. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahr masa. Maka dikatakan dahriyun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata Allah. Mereka ngomong berteori kayak gitu itu tanpa ilmu sama sekali. Alias ngawur, hanya pakai akal pendeknya, perasaannya. Inhum illa yadunun. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali sangka-sangkaan. Kiro-kiro, nurut aku, sangkaan saya. Enggak ada, data ilmunya enggak ada. Sehingga mereka mengatakan enggak lain dunia kehidupan kita, hanya di dunia sekarang ini, kita ini mati urip ya di dunia sekarang ini, itu hanya sangkaan. Enggak pakai data, real, hanya ngawur, hanya ngikuti ini pendeknya akal mereka dan dangkalnya pemahaman mereka. Fahum lam yungkiru an ilmin dallahum ala inkarihi wala sam'in wala aqlin wala fitratin. Mereka ketika mengingkari semua tadi, mengingkari enggak ada kehidupan setelah kematian, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ini hal-hal yang benar tadi, pengingkaran mereka itu tidak bersumber dari ilmu yang menunjukkan mereka, yang membenarkan teori mereka, tidak pula dari dalil sam'i, ini dalil wahyu, tidak pula dalil akal, tidak pula dalil fitrah, artinya tidak ada dalil apapun yang membenarkan tentang teori mereka. Mereka hanya bicara dengan ini keterbatasan ilmu dan rusaknya fitrah mereka. Maka kata Allah, iyattabi'una ilad-dhon wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang mereka ikuti adalah sangkaan dan hawa nafsu semata. Gitu. Orang itu kalau enggak pakai wahyu, pasti ngomongnya itu hanya kira-kira. Kira-kira ini wong Indonesia, kira-kira ini wong Jawa, kira-kira ini wong Jogja, kira-kira ini wong Eropa, kira-kira ini wong ini barat dan seterusnya. Kira-kira. Maka mereka sering sekali bongkar pasang terus, coba-coba terus. Tentang apa yang akan mereka ikuti, sistem kehidupan yang mereka terapkan itu ya bongkar pasang terus. Oh, karena mau kira-kira. Dan uji coba. Kira-kira APS saking ini. Terus diikuti. Sesok ini. Gonta-ganti. Karena memang hanya coba-coba. Kalau wahyu enggak. Wahyu bicara dengan ilmu, karena Al-Quran Allah turunkan dengan ilmu Allah, dan pasti benar sampai kiamat. Wahyu Al-Quran tidak akan berubah, tapi bisa dipakai untuk bimbingan seumur hidup. Sampai kiamat. Walama kana hadzal qaul, wa ma yajri fihi minal hawadith, syahidan ala wahdaniyatillah wa rububiyyati. Ketika alam semesta dan semua yang berjalan di alam semesta dari berbagai macam makhluk yang bisa kita saksikan, itu semuanya adalah menjadi bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengadakan dan ada yang mengatur segalanya. Ya, contoh yang paling dekat adalah kita sendiri. Kata Allah, wa fi anfusihim afala yubsirun. Dan terhadap diri kalian, apa kalian tidak memperhatikan? Apa yang perlu kita perhatikan? Ya, banyak. Banyak. Contoh umpamanya meripat. Meripat ini kayak lensa, kaca, lensa, ada kabel-kabelnya banyak. Berapa kabelnya? Saraf mata berapa? Yang dengan itu bisa melihat warna, segala macam warna, abu-abu, abu-abu, tipis, kandel, sedang, berapa jenis mata bisa melihatkan warna-warna. Kalau kabelnya pedot siji, itu bisa buta warna. Lensanya bagus, kabelnya pedot, enggak bisa lihat. Antum tanya dokter mata, berapa jumlah saraf mata? Jutaan, bisa jutaan. Sehingga mata kita bisa melihat begini, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Antum nyambung saraf-saraf pedot 10 gitu aja gimana coba? Sarafnya banyak. Itu ya, ini baru mata. Ilat lidah kita, saraf rasanya berapa? Ngerasa ini jangan pirang atus macam iso. Gudeg, jenisnya macam-macam, gudeg. Gudeg kering, gudeg basah, gudeg nyemek, gudeg sembarang kalir. Itu pakai perasa, saraf perasa. Wedang, wedang dari wedang putih sampai wedang warna ini macam-macam, segala macam. Semua bisa ngerasakan kopi, ada berapa jenis kopi, bisa ngerasakan semuanya. Itu terus berapa saraf yang ada di lidah kita. Lah terus umpamanya kehilangan saraf perasa, mati-mati kabeh gitu. Ya tepok sama daging sapi podo wae. Bantum bumboni nganti ngeresepnya pirang kilo ya podo wae. Ong kehilangan saraf perasa. Ini adalah semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, ini jenis manusia lanang wedok. Terus nek lanang tertarik karo wedok, itu kalau lanang dan tertariknya hanya yang sebangsa atau seapa serumpun manusia dengan manusia. Mbok wedhus ayune kaya apa? Antum ya enggak tertarik juga. Sapi juga enggak tertarik dengan wedhus. Tapi ketika ketemu sapi yang lainnya baru tertarik. Lah itu siapa yang ngadakan kayak gitu? Ini semuanya adalah merupakan bagian daripada rubiah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayi itu loh. Antum mengajari bayi umpamanya nyekel sendok itu aja. Bisa enggak lahir langsung diajari nyekel sendok itu? Enggak iso. Enggak iso. Tapi bayi itu begitu lahir terus dicedakkan ke sini bisa nyedot. Itu sengaja di sopo gitu. Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Sehingga semuanya diatur atau ada yang mengadakan. Dan semuanya merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. It al makhluq la butala min khaliq. Dengan demikian, semua makhluk, bentangan makhluk yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Wal hawadith la butala min muhdith. Dan semua kejadian yang ada ini pasti ada yang mengadakan. Matahari yang muter dari awal penciptaan sampai sekarang muter terus tanpa pernah yaitu lodoh tidak pernah geser. Siapa yang memutar matahari sedemikian rupa sehingga manusia mendapatkan manfaat dengan matahari itu? Semua kejadian yang ada yang mengatur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan tanpa sesuatu, artinya tercipta dengan sendirinya? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan yakni diri sendiri mereka, apakah mereka menciptakan sendiri-sendiri? Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Ini pertanyaan Allah yang waktu Amr ibn al-As, kalau enggak keliru, mendengar ayat ini hampir-hampir jantungnya itu copot, karena betul-betul pertanyaan besar bagi orang yang mereka tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu, artinya tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan? Teori kekafiran diantaranya mereka mengatakan dunia ada dengan sendirinya. Dunia ada dengan sendirinya. Ini terjadi dengan serta-merta, kebetulan. Dari kumpul apa, kemudian benturan, kemudian pecah, orang jadi ketek, jadi ulo, jadi antum, jadi kire. Ini adalah teori gak masuk akal. Dan semua orang, yaitu akan mengingkari. Semua yang ada yang mengadakan. Itu fitrah. Anak kecil itu antum jotos komburi gitu, baru lengah gitu, atau dicenggung, atau dijotos, nanti menyunyu gitu. Terus melayu, raketok, kemudian anak kecilnya mewek, nangis, antum cedai, ngapa lih kok nangis? Ada yang nunyu saya, ada yang ngantem saya, raono, ramungkin. Anak kecil akan nolak, karena adanya sesuatu pasti ada yang mengatakan. Adakan. Amuhumul khalikun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri-sendiri. Ya enggak mungkin. Bagaimana? Kita menciptakan kita. Bumi menciptakan bumi. Langit menciptakan langit. Ya enggak mungkin. Masa menciptakan dewi-dewi ke piye? Wong sebelumnya belum ada. Kalau menciptakan sendiri ya berarti sudah ada. Atau kalau umpamanya bisa menciptakan, mbok ya ngopi, apa namanya, fotokopi, gawe sing podo itu, menciptakan diri sendiri, enggak bisa. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi, apalagi mereka menciptakan langit dan bumi, enggak mungkin. Kelenteng aja itu loh, antum bisa enggak buat kelenteng? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kelenteng sing sok tukul dadi wit kapuk. Bukan hanya koyo kelenteng, bukan hanya kayak kelenteng. Kayo hanya kalau kelenteng bisa. Koyo kelenteng, tapi sampai kiamat gua koyo kelenteng gitu. Gak bisa tukul. Buat yang kayak kelenteng pun bisa tukul, jadi wit randu itu yang tidak bisa. Sehingga manusia ini, tidaklah mereka itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena betul-betul sombong dan angkuh. Wa qala syair, berkata seorang penyair, wa fi kulli syai'in law ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada setiap segala sesuatu itu ada tanda-tanda yang menunjukkan tentang Allah, tadullu ala annahu wahidun, yang semua tanda-tanda itu semuanya menunjukkan tentang Allah yang satu. Kalau Tuhan dua atau tiga, ya mesti akan rusak alam semesta itu, karena masing-masing akan benturan keinginan, kemuturan, ya ini kemauan, siji pengen singingi kaitan ngulon siji kok ngulon ngitan siji maneh pengen kok kidul ngalor ya rusak. Semua keteraturan alam semesta yang ada ini dengan sebab karena yang mengatur satu dan sudah fitrah. Nek sing ngatur luwih kok siji iki mbok salahe kaya apa tetap rusak. Masjid ini umpamanya takmirnya loro gitu. Ketua takmirnya loro, kayak ngatur kabeh, kayak kencang kabeh, ya wis meledos. Bakal benturan, enggak akan ini bisa, hanya akan jalan kalau ngalah, satunya ngalah. Tapi Tuhan enggak masuk ngalah, kalah terus gitu. Aku tak ngalah, ya enggak bisa. Ya Tuhan itu ya mutlak, memiliki kekuasaan mutlak untuk ngatur, ini semua yang ada. Itu sudah menjadi fitrah manusia bahwasanya akan berjalan dengan baik itu kalau pengaturnya itu satu dan tentu pengaturnya sempurna. Tidak ada cacatnya sehingga terus semuanya berlangsung dengan kendali yang maha kuasa untuk benar-benar menjadikan semuanya berjalan dengan ini baik. Lama kana labuta min jawabin an hadhil haqiqah ittaraba haula al munkirun li wujudil khaliq fi ajwab wibatihim. Ketika ini orang-orang ateis itu dia tidak memiliki jawaban yang jelas tentang hakikat hidup ini, mereka akan goncang. Orang-orang yang mungkir akan goncang. Ittaraba haula'il mungkirun. Mereka orang-orang yang ingkar tentang Allah itu akan goncang terhadap wujud Allah. Jawaban apa yang tepat untuk mengungkapkan teori mereka bahwasanya Allah itu enggak ada. Maka dikatakan beliau fataratan yaqulun. Terkadang mereka mengatakan, pendapat mereka mengatakan, hadal alam wajadanati jatulit tobi'ah, alam ini terjadi secara tobi'at, artinya ya ini menciptakan dirinya sendiri, sehingga mereka itu menciptakan dirinya sendiri. Dan sudah kita tadi sampaikan ini adalah perkara yang mustahil. Tidak ada yang bisa membenarkan tentang teori ini bahwa masing-masing mereka menciptakan dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kegoncangan. Enggak akan dia mau percaya. Fitrahnya masing-masing orang yang mereka mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya, ini tidak, ini adalah perkara yang dibantah dari segala sisi. Semuanya tercipta dengan ada yang menciptakannya. Kemudian, atau mereka juga tadi menciptakan sendiri-sendiri. Dia juga enggak ada yang bisa, yaitu menerima. Sehingga, ya au yakulun, atau mereka mengatakan, ya ibaratun an sifatil asya wa qasa isiha. Atau yang dalam ibarat tentang sifat segala sesuatu dan kekhususannya. Yang intinya mereka ingin mengatakan bahwasanya ini semuanya terjadi dengan, ya ini, menciptakan dirinya sendiri. Sehingga fal ardu khalaqat arda al arda wassama'u khalaqat as-sama'a wa kada. Bumi menciptakan bumi, langit menciptakan langit sendiri dan seterusnya. Hadza mustahil, ini adalah perkara yang mustahil yang tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Sehingga mereka sekali lagi tidak memiliki dalil yang bisa membenarkan sedikit pun tentang ini teori-teori batil mereka. Kemudian Ibnu Al-Qayyim beliau memberikan ungkapan oleh Ibnu Al-Qayyim pasal al-mu'attil al-jahid. Coba tanyakan kepada orang-orang ateis yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu. Madza taqulu fi taulabi ta'ir ala nahrin Waqad ahkamat alatuhu wa ahkamat tarkibu. Coba tanyakan kepada mereka itu yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan alam semesta yang sangat indah dan bagus ini. Apa pendapat kalian tentang sebuah alat kincir yang mengatur air di sebuah sungai yang alat ini sangat bagus, sangat ini sempurna keadaannya itu. Wa qadarat adawatuhu ahsana taqdir wa blagh. Alat ini betul-betul alat yang mampu untuk mengatur dengan bagus kebutuhan ini pengairan di kebun-kebun itu. Bihaitsu la yara nadhir fi khilalan fi madati wala fi suratihi. Yang orang perhatikan alat ini, maka alat ini adalah sangat sempurna, bagus, enggak ada kekurangannya. Wa qad ja'ala 'ala haqiqah 'azimah biha min kulli anwa'in as-samar waz-zuru' yusqiha hajataha wa fi tilkal hadiqah man yalin sya'saha wa yusinu mura'ataha wa ta'ahadaha wal qiyam bi jami'i masalikiha. Kemudian dengan alat itu maka dipakai untuk mengairi kebun-kebun yang besar, yang pada setiap kebun itu ada tumbuhan yang membuah, yang tumbuh buah-buahannya, ada tanaman-tanamannya yang semuanya terairi sesuai dengan kebutuhannya, dan ada yang merawatnya dengan sangat bagus. Kemudian mereka melakukan sesuai dengan tugas mereka dalam rangka untuk terwujudnya ini beresnya urusan kebun, sawah dan seterusnya tadi. Fala yahtalu min hasyun, dan tidak ada kekurangannya sama sekali dalam mengatur perkebunan itu. Suma yuksimu qimataha indal jadad alahsanil makharit bihsabi hajatihim wa durara wa daruratihim. Kemudian ketika sudah panen, maka mereka itu akan yaitu keluarkan hasilnya, dan kemudian mereka bagi fayaqsimu likulli sanfin minhum mayalikufi. Lalu dia bagi hasilnya sesuai dengan yaitu kelayakannya, bagian-bagiannya kepada mereka yang memang layak untuk mendapatkannya. Ah, ini keteraturan kebun, alatnya berjalan dengan bagus, pengairannya menjadi sangat bagus, dan itu semuanya itu sangat terkendali sesuai dengan kebutuhan, sehingga enggak berkurang airnya, enggak turah airnya, sehingga semuanya itu terawat dengan baik, sampai tumbuh-tumbuhannya itu hidup subur, kemudian menghasilkan sampai panen, kemudian dibagi sesuai dengan jatah masing-masing pemilik kebun. Ini semuanya tidak mungkin berjalan ini tanpa ada yang mengatur. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Alatnya tahu-tahu jadi alat bagus, terus alatnya melaku sendiri, kemudian mengatur airnya sudah sesuai dengan kebutuhannya sendiri juga. Enggak akan ada yang percaya. Semuanya pasti mereka mengembalikan, ini ada yang mengatur, yang mengadakan, yang ini merencanakan, mengendalikan. Sehingga kalau kemudian melihat keteraturan yang sedemikian rupa itu mereka menyangka tidak ada yang mengatur, maka kata beliau, walakin min hikmatil azizil hakim anna khalaqa quluban amiyan la tasaira laha falatara hadil ayat al-bahira illa ru'yatal hayawanat al-bahimiyah kama khalaqa a'ya a'yunan la absara laha. Kata Ibnu Qayyim, Tetapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati yang buta, yang tidak bisa melihat sama sekali tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali penglihatannya itu penglihatan kayak hewan yang hanya bisa melihat tapi enggak bisa mengantarkan kemudian mengagungkan dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita pindah kepada tauhidul ilahiyah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Yang kedua, diajar jenis tauhid adalah tauhid ilahiyah, tauhidul ibadah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis ibadah yang dia lakukan. Tidak boleh ibadah jenis apapun yang dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua totalitas ibadahnya hanya diuntukkan kepada Allah taala. Dan ibadah itu tugas kehidupan kita 24 jam sampai kita nanti mati, maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Alias tidak boleh ada satupun jenis ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah SWT. Ini tugas pokok mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan itulah hakikat tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Fal uluhiyah maknaha, arapun uluhiyah itu maknanya adalah al-ibadah, yaitu ibadah. Wal ilah maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud. Sedangkan ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Sehingga la ilaha illallah, tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Walihada yusama hadan nau minan tauhid, tauhidul ibadah. Oleh karena itulah, tauhid ilahiyah ini juga dinamai pula dengan istilah tauhidul ibadah. Ini tauhid dalam penghambaan, tauhid ibadah. Karena ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Dan ini ilahiyah artinya adalah artinya ibadah. Maka tauhid ilahiyah sama dengan tauhidul ibadah. Ini mentauhidkan Allah di dalam perkara ibadah. Wal ibadatu fil lughah. Adapun ibadah secara bahasa. Secara bahasa itu secara kamus. Ini istilah yang diambil dari kamus, makna secara kamus. Ada lagi makna istilah syar'i atau istilah, makna istilah atau syar'i itu makna yang disimpulkan dari pembahasan semua ayat dan hadis, kemudian dikeluarkan definisi dari istilah tersebut. Ya, contoh salat umpamanya. Salat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Doa. Sedangkan secara istilah, pembahasan atau kesimpulan yang disimpulkan dari pembahasan semua ayat dan hadis Nabi, salat itu intinya adalah gerakan yang diawali dari takbiratul ihram, diawali dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu. Itulah ini salat. Bukan sekedar hanya doa saja. Makna salat adalah secara bahasa adalah doa, tapi secara istilah ini komplitnya seperti tadi. Dan secara istilah itu pasti tidak menghilangkan makna aslinya secara kamus. Dalam sholat, banyak aktivitas doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, makna ibadah itu apa? Az-zul. Yaitu zul. Kehinaan. Kepatuhan. Kerendahan. Ini sudah apa itu at-tariqul mu'abbad, jalan yang sudah bisa dilewati, sudah terjinakkan, Dulu waktu jalannya masih kerunjal-kerunjal, masih naik turun atau celah, apa namanya itu legak-legok, nggak bisa dilewati, nggak bisa untuk jalan. Ah, ketika sudah dirawat, sudah digarap, kemudian sudah dibuat yang halus, layak untuk lewat, itu namanya tarikul mu'abbad. Hamba yang sudah terbentuk rasa penghambaannya kepada Allah dengan dasar dia adalah ini mutlak sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba itu ya dia merasa hina dan rendah dan kemudian tunduk dan patuh kepada yang diibadai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya telah terbentuk sehingga tidak menjadi jiwa yang ngeyel, yang mengingkari, yang memberontak, yang yaitu menentang, tapi yang sudah betul-betul mapan, tunduk, patuh, terkuasai, sehingga hamba ini betul-betul di bawah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yuqal tariqun mu'abbad, dikatakan yang mu'abbad, idza kana mudallilan qat wata'athu al-aqdam. Tariqul mu'abbad itu apabila jalan itu sudah bisa dipakai untuk atau dilewati oleh telapak kaki sehingga nyaman tinggal jalan, orang itu jalan tinggal nyaman, sudah terkuasai, sudah tergarap dengan baik. Demikian pula ibadah adalah orang mereka sudah ini terbentuk rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'nal ibadah syar'an, adapun secara syar'i istilah, makna ibadah itu faqad ikhtalafat ibaratul ulama fi dalika ma'tifaqim 'alal makna. Para ulama dalam memberikan ibarat ungkapan itu berbeda-beda. Memberikan ungkapan berbeda-beda. Tapi bertemu di satu titik atau sepakat dalam perkara yaitu makna ibadah. Yang mereka ini adalah hamba yang telah betul-betul tertundukkan oleh Rabb-nya, oleh sang penciptanya. Fa'arafa ta'ifatun minhum bi'annaha. Sebagian kelompok memberikan definisi, sebagian ulama memberikan definisi ma umirabihi syar'an min ghairi tiratin urufi wala iqtidai akli. Apa yang diperintahkan oleh syar'i, apa yang diperintahkan oleh syariat, dan apa itu? Ada terjemahan? Ada terjemahan? Tidak ada. Ini apa yang diperintahkan ini dengannya syariat, min ghairi tiradin urfi wala iqtidain akli, yang tanpa ada penolakan secara uruf maupun penentangan secara akal. Sehingga betul-betul sudah ditaklukkan dia oleh syariat Allah. Ibadah itu ada apa yang diperintahkan oleh ini syariat. Sehingga orang beribadah kepada Allah, orang yang mereka sudah betul-betul tinggal mengikuti syariat ajaran Allah SWT tanpa ada penentangan dari kebiasaan mereka atau akal mereka. Orang yang beribadah kepada Allah, mereka betul-betul sudah ditakluk, ditundukkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa ba'dhum bi annaha, sebagian mereka memberikan definisi ibadah itu adalah kamalul hubbi ma kamalil khudu. Ibadah itu adalah kesempurnaan cinta disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Cinta karena dia betul-betul mengenal kepada Al-Ma'bud. Sehingga kesempurnaan Al-Ma'bud membuat dia betul-betul sangat mencintai Al-Ma'bud. Disertai dengan kecintaannya ini kata kepatuhan, ketundukan yang sempurna. Sehingga orang yang beribadah itu artinya dia punya kecintaan yang besar kepada Allah. Dan mendorong dia untuk patuh setunduk-tunduknya kepada Allah Al-Ma'bud. Dan yang sering disampaikan para ulama adalah definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ini ibadah itu adalah bi'anna ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai, baik itu bentuknya perkataan atau perbuatan yang batin maupun yang zahir, sehingga orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya tertuntut untuk selama 24 jam sampai matinya itu dia bagaimana perkataannya dicintai dan diridai oleh Allah, bagaimana perbuatannya dicintai dan diridai oleh Allah, bagaimana ungkapan-ungkapan batinnya yang tidak kelihatan dari luar semuanya hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ta'rif atak wa asmal. Ta'rif ini, definisi ini lebih lebih dakik atau lebih tajam dan lebih mencakup sehingga lebih pas. Ini untuk menjelaskan makna ibadah. Sehingga kalau kita diperintahkan ibadah, artinya kita diperintahkan untuk mewujudkan semua perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, baik itu wujudnya perkataan atau perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Indulia kawan yang kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang, bismillah, hari Jumat besok. Jadwalnya di Margorejo, hingga Jumat besok libur. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.